بالحديثين جميعا، حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم تسمها زينبا نحو حديث محمد بن جعفر. Ini sanad yang baru membawakan hadis yang telah berlalu, yaitu hadis Ummu Salamah tentang seorang ibu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal anak perempuannya, yang mana anak perempuannya suaminya meninggal dunia. Kemudian anak perempuannya itu sakit mata. Apakah boleh kami mengobatinya dengan kuhul, yaitu celah? Maka Nabi SAW melarang. Diulangi pertanyaan kembali oleh wanita tersebut, Nabi mengulangi jawabannya tidak, 3 kali berturut-turut. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh memakai celah bagi wanita yang berada pada masa berkabung jika meninggal suaminya. Itu hadis. Di sini disebutkan dua hadis. Humaid bin Nafi' meriwayatkan 2 hadis langsung, yaitu hadis Ummu Salamah dengan hadis Ummu Habibah, dengan hadis Ummu Habibah dengan sanad yang baru. Hadis Ummu Habibah juga telah kita baca, itu ketika ayahnya meninggal, Abu Sufyan, lalu beliau ketika habis masa 3 hari, beliau meminta wangi-wangian, kemudian dia mengolesi wangian tersebut ke badannya, ke lengannya, ke dagunya, untuk mengamalkan hadis Nabi SAW yang ia dengar di atas mimbar. Nabi SAW menyampaikan di atas mimbar bahwasanya tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir untuk melebihi masa berkabungnya dari 3 hari, kecuali yang meninggal itu suami. Jadi setelah 3 hari, maka untuk mempraktekkan larangan, untuk menerapkan agar tidak terjerumus kepada larangan Nabi SAW dalam hadis tersebut, ia langsung menggunakan wangi-wangian setelah 3 hari. Karena yang meninggal ini adalah ayahnya, berarti bukan suaminya. Maka 3 hari dan tidak boleh lebih. Yang lebih dari 3 hari itu justru adalah sang suami. Itu hadis yang kedua yang diisyaratkan oleh Imam Muslim di sini dengan sanad yang baru. Hadis berikutnya 3652. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Amr an-Naqid qala haddatsana Yazid ibn Harun qala akhbarana Yahya ibn Sa'id an Humayd ibn Nafi'in أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة إن رأس الحول وإنما هي 4 أشهر و10. Ini hadis yang juga telah berlalu. Di sini justru yang meriwayatkan hadis yang satu itu tentang wanita, seorang ibu menanyakan tentang anaknya tadi, itu diriwayatkan dari 2 istri Nabi sekaligus, Ummu Salamah dengan Ummu Habibah. Itu hadis seorang ibu menanyakan tentang anaknya yang meninggal suami, kemudian dia sakit mata. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, kenapa tidak mampu kalian bertahan selama 4 bulan 10 hari, padahal sebelumnya kalian melalui masa iddah itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun, dan sampai nanti kalau sudah berakhir 1 tahun, ada nanti proses ritual pelepasan masa iddah, yaitu dengan melempar kotoran hewan azakumullah, atau dilempari dengan kotoran hewan. Terjadi perbedaan pendapat para ulama menafsirkan ritual tersebut. Yang penting itu ritual. Setelah satu tahun penuh tidak memakai pakaian, tidak mengganti pakaian, berada di tempat yang terkurung dalam rumahnya, dan tidak boleh berhias, tidak boleh berwangi-wangian satu tahun lamanya, ya, dengan pakaian yang tidak diganti-ganti. Maka nanti keluar di ujung tahun itu mungkin tidak ada yang lebih busuk dari dia, ya, tidak ada yang lebih kotor dari dia. Maka proses pelepasan kebusukan dan kekotorannya tadi ada ritualnya. Dan ini tidak tepat sebenarnya dalam syariat, karena ini masa jahiliyah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang ke-3652 ini. Hadis tentang itu sementara diriwayatkan dari dua orang sahabat wanita, yaitu kedua-duanya istri Nabi, Ummu Salamah dengan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhuma. Mungkin sebelum kita lanjutkan, Imam Nawawi menjelaskan tentang makna berkabung tadi, ya, dengan melempar kotoran tadi. Di sini mungkin ada. Halaman 392. Adapun tindakan melempar kotoran binatang di akhir tahun, maka hal ini telah ditafsirkan dalam hadis. Itu hadis yang pertama. Makna melempar itu tafsir hadis menurut Zainab. Kemudian di situ dinukilkan perbedaan pendapat. Sebagian ulama berkata artinya ia menyudahi masa iddah dan keluar darinya sebagaimana ia membuang dan berpisah jauh-jauh dari kotoran binatang tersebut. Jadi dia yang melempar, diletakkan kotoran binatang kemudian dilemparinya, seakan-akan melempari membuang kekotorannya seperti dia membuang kotoran hewan tersebut. Kemudian sebagian ulama yang lain menyatakan ini adalah isyarat bahwa tindakan perempuan tersebut kesabarannya menjalani iddah selama setahun mengenakan pakaian terburuk dan tinggal di rumah kecil sangatlah ringan dibandingkan dengan hak suami dan haknya untuk dihargai sebagaimana ringannya membuang kotoran binatang tersebut. Ya, ini menukilkan bahwasanya saya telah melewati masa iddah, dan masa iddah yang setahun itu terasa ringan bagi saya, lebih ringan daripada membuang kotoran ini. Ya, ini diantara penafsiran-penafsiran para ulama. Yang jelas seperti yang saya simpulkan bahwasanya setelah berakhir masa iddah ada ritualnya. Ada ritualnya seperti yang tadi ditafsirkan oleh para ulama, dan ini masa jahiliyah, bukan untuk dicontoh. Sementara dalam agama kita masa iddah untuk wanita yang kematian suami itu 4 bulan 10 hari dan tidak ada ritual apa-apa. Dia boleh tinggal di rumah yang boleh mandi, boleh bersih, boleh tukar pakaian, tetapi dia tidak dibenarkan mengesankan diri berhias, terutama memakai kuhul celak tadi, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian juga memakai pakaian-pakaian yang bagus yang menunjukkan dia seakan-akan mencari siapa yang akan menjadi pendampingnya. Ini tidak dibenarkan. Ini makna dari berkabung. Yang dimaksud dengan yang artinya dalam bahasa Arab adalah al-ihdad. Al-ihdad. Ini sebagai tambahan tentang perbedaan pendapat para ulama menafsirkan ritual yang terjadi di ujung tahun setelah selesainya seorang wanita menghabiskan atau dari masa iddah selama satu tahun. Dan ini tentu berat sekali, tetapi dianggap ringan. Ya. Sementara dalam Islam hanya 4 bulan 10 hari, kata Nabi SAW, kenapa kalian merasa berat? Itu pertanyaan Nabi kepada mereka yang merasa berat dengan 4 bulan 10 hari. Sementara sebelumnya 1 tahun mampu mereka melaluinya dan bahkan berupaya untuk menampakkan itu sangat ringan seperti ringannya melempari kotoran hewan. Tetapi begitu berat terasa karena memang ini syariat Allah, yang itu bukan syariat Allah. Ya, ini syariat Allah, dan syariat Allah memang ada rasa berat untuk menerapkan. Sementara yang bukan syariat Allah semuanya ringan, karena diringankan oleh syaitan. Ya, dirasakan oleh syaitan bahwasanya ringan. Bayangkan orang untuk tegak dalam sholat hanya beberapa menit saja berat, tetapi kalau untuk tegak menanti konser misalnya yang besar dari pagi sampai malam, tidak terasa berat. Membayar tiket untuk sebuah pertandingan yang dinanti-nantikan berat. Membayar zakat atau membayar sedekah berinfak yang tadi tidak berat, yang ini terasa berat. Nah, ini memang seperti halnya masa iddah ini, karena yang pertama 1 tahun itu bukan syariat Allah dan menentang syariat Allah, sementara yang di sini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, tentu terasa berat karena memang bagi orang yang kurang mengimani terasa berat. Seperti salat, Allah berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Salat itu berat. Berat terasa oleh orang kecuali oleh orang-orang yang beriman, oleh orang yang khusyuk. Kita lanjutkan. Hadis 3653. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Amrun An-Naqid wa Ibnu Abi Umar wal lafdhu li Umar. Nah, wal lafdhu li Amr. Wal lafdhu li Amr, wawnya di situ tidak berbaris sebenarnya. Ya, waw setelah ra itu tidak berbaris karena waw yang berhubungan dengan amr. Sebenarnya bahasa Arab ini kan awalnya tidak ada harakat. Tidak ada harakat dan bahkan tidak ada titik. Ya, tidak ada harakat, tidak ada titik. Sekarang ini orang Arab membedakan antara Umar dengan Amr. Ya, ada orang namanya Umar, ada orang namanya Amr, dengan adanya huruf waw setelah ra. Kalau dia ada waw setelah ra berarti Amr. Ya, kalau tidak ada waw setelah ra berarti Umar. Ya, tidak ada yang lain. Maka di sini karena dia guru Imam Muslim yang pertama, wa haddatsana Amrun. Maka di situ ada waw dan wawnya sebenarnya tidak, waw yang kedua itu pada Amr yang kedua itu tidak ada harakatnya. Wal lafdhu li Amr. Memang harakatnya benar li Amr, tetapi wawnya itu tidak ada fathah. Ya, dia sukun. Wal lafdhu li Amr, ya. Kemudian haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Ayyub bin Musa an Humaid bin Nafi' an Zainab binti Abi Salamah qalat lamma ata umma habibata na'yu atau na'yu abi sufyan atau na'yu abi sufyan da'at fil yaumi thalis bi sufratin. Ini hadis yang saya tunggu-tunggu dari awal sampai akhir. Ini hadis yang saya tunggu-tunggu karena saya sudah menyimpulkan dari awal setelah mendapat penjelasan para ulama, bukan nas hadis, bahwasanya penggunaan Ummu Habibah untuk parfum dan wangi-wangi itu setelah hari yang ketiga. Ya, setelah hari yang ketiga. Dan ini yang saya cari-cari dan ternyata memang di sini ada nas dari hadis itu Ummu Habibah setelah sampai kepadanya berita meninggalnya, berita duka meninggalnya ayahnya. Kalau ayahnya meninggal berapa lama dia berkabung? 3 hari. Maka qala lamma ata umma habiba na'yu abi sufyan, ketika sampai berita duka kepada ummu habibah meninggalnya ayahnya Abu Sufyan, da'at fil yaumits tsalits. Ini yang saya inginkan. Maka pada hari yang ketiga dia meminta bi sufratin, dengan sejenis wangi-wangian yang berwarna kuning. Ya, warna zatnya, cairan itu berwarna kuning dan dia wangi-wangian. Famasahat bihi dhira'iha. Maka dia menggunakan wangi-wangian tersebut, meletakkan di lengannya, kemudian di antara telinga dengan dagunya, ya, antara telinga dengan dagunya, wa aridaiha. Ini yang diperbuat. Ya, ia lakukan itu kenapa? untuk menghindari larangan Nabi. Untuk menghindari larangan Nabi. Waqalat kuntu an hadha ghaniyatan. Sebenarnya saya tidak pernah pakai wangi-wangian. Tidak butuh wangi-wangian, kata Ummu Habibah. Tetapi karena takut dengan larangan Nabi, maka saya memakai wangi-wangian hari ini. Ya, karena Nabi melarang untuk berkabung lebih dari 3 hari. Ya, di antara makna berkabung meninggalkan apa? Meninggalkan wangi-wangian. Ya, meninggalkan wangi-wangian. Maka sebenarnya kata Ummu Habibah dan juga Ummu Zainab binti Jahsin dalam hadis yang pertama, sebenarnya saya tidak terlalu butuh dengan wangi-wangian. Artinya memang dia berupa dengan wangi-wangian yang ketara, tapi memang syariatnya perempuan itu dianjurkan untuk berwangi-wangian di hadapan suaminya, tapi untuk di hadapan orang tentu bukan, tidak pernah dikerjakan oleh para istri-istri Nabi. Sekarang ini di hadapan orang, bukan di hadapan suaminya. Ya, dia lakukan itu bukan karena dia butuh, bukan karena biasa melakukan di hadapan orang. Tidak, dia lakukan untuk membuktikan bahwasanya dia patuh dengan larangan Nabi. Ya, dia mengatakan kuntu an hadza ghaniyatan, sungguhnya saya tidak butuh dengan ini. Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhir, an tuhidda fawqa thalath, ya, untuk melakukan untuk berkabung lebih dari 3 hari, illa ala zawjin, kecuali atas suami, fa innaha tuhiddu alaihi 4 ashhurin wa 10, maka masa iddahnya, masa berkabungnya untuk suaminya tersebut 4 bulan 10 hari. Jadi penggunaan Ummu Habibah terhadap wangi-wangian ini bukan karena biasa dia berwangian di depan kawan-kawannya sesama wanita, tetapi karena ingin menghindari larangan Nabi tadi, agar dia benar-benar diketahui tidak berkabung lebih dari 3 hari. Tidak berkabung lebih dari 3 hari, maka di ujung 3 hari itu dia langsung pakai wangi-wangian. Artinya untuk menandakan dia lepas dari masa berkabung. Lepas dari masa berkabung. Bukan karena biasa berwangi-wangian di hadapan perempuan-perempuan yang lain. Dia berwangian hanya di hadapan suaminya. Dan ini contoh bagi wanita-wanita muslimah, wanita-wanita beriman. Di hadapan kawan-kawan sesama wanita, untuk apa berwangi-wangian? Ya. Biarkanlah normal tanpa ada bau memang. Jangan pula tidak pernah mandi kemudian berhadapan dengan teman-temannya. Tidak. Tetapi berwangi-wangian maksudnya. Wangi-wangian itu memang ditujukan bagaimana untuk seorang wanita ketika ada di hadapan suaminya, agar suaminya selalu tertarik kepadanya, melupakan yang lain. Sementara sekarang suami tidak mendapatkan itu di rumah, tetapi di luar banyak. Ya. Berpapasan dengan banyak wanita dengan wangi-wangian yang menarik dan membangkitkan hawa nafsunya. Nah, ini yang seharusnya diingat oleh wanita-wanita beriman. Para wanita atau para istri-istri Nabi menampakkan itu, bahwasanya saya sebenarnya tidak pernah berwangi-wangian di hadapan orang banyak, di hadapan para wanita, tetapi karena Nabi melarang untuk berkabung lebih dari 3 hari, dan ini buktinya, setelah 3 hari saya tidak lagi berkabung, saya sudah berwangi-wangian. Ini yang diambil dari hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya. Berikutnya 3654. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Qutaibah wa ibnu Rumh an al-Laits bin Sa'd an-Nafi' anna Safiyyah binti Abi Ubaid haddatsathu an Hafsata aw an Aisyata. Safiyyah binti Abi Ubaid ini dari generasi tabi'in, wanita ini, dan ini salah satu dari perempuan-perempuan yang berjasa terhadap agama Islam ini, yang perhatiannya kepada hadis-hadis Nabi yang luar biasa, sehingga mereka mempelajari dan menghafalnya dan menyampaikannya kepada murid-muridnya, dan bahkan muridnya sekalipun laki-laki, dia mereka sampaikan. Safiyyah muridnya Nafi'ah, ya, Nafi' ibn Humaid yang telah berlalu. Kemudian dia mendapatkannya dari Hafsah istri Nabi atau dari Aisyah. Ya, dia ragu apakah dari Hafsah atau Aisyah. Terlepas kalau dari mana siapapun juga, yang jelas ini hadis Nabi. Karena diragukan sahabatnya, ini tidak berpengaruh. Karena sahabat semuanya adil. Ya, Hafsah adil, Aisyah adil, kecuali dalam agama Syiah. Hafsah binti Umar dan Aisyah binti Abu Bakar ini manusia, istri-istri Nabi yang mulia. Apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha, istri wanita yang paling dicintai oleh Nabi. Ya. Maka keraguan apakah dari Hafsah hadis ini atau dari Aisyah itu tidak berpengaruh terhadap kesahihan hadis. Karena yang jelas mereka berdua adalah sahabat Nabi, sahabat wanita Nabi dan bahkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ankil taihima, ragu apakah dari Hafsah atau dari Aisyah atau dari kedua-duanya. Kedua-duanya meriwayatkan hadis yang sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadisnya. Dan ini yang hadis yang mesti dihafal oleh setiap muslimah. Ya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir, au tu'mina bil au tu'minu billahi wa rasulih, atau dalam lafaz yang lain, tidak halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dan rasulnya, ya, an tuhidda an la ala mayyitin, untuk berkabung atas seorang mayat, fauqa thalathati ayyam, lebih dari 3 hari, illa ala zaujiha, kecuali atas suaminya. Kalau suaminya lebih dan bahkan sampai 4 bulan 10 hari selain dari suaminya, dari kerabat-kerabatnya, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Haram, karena Nabi mengatakan tidak halal. Dan ini hadis dari Ummu Habibah, telah kita ketahui, dari Zainab binti Jahsin, dari Hafsah, dari Aisyah. Jadi dari 4 orang istri Nabi. Ummu Habibah dengan Zainab, itu hadis yang pertama di dalam bab. Dan bahkan mereka mendengarnya di atas mimbar Nabi menyampaikannya. Ummu Habibah mendengarnya Nabi menyampaikan dalam di atas mimbar. Zainab binti Jahsin mendengarnya Nabi menyampaikan hadis itu di atas mimbar. Sementara Aisyah dan Hafsah di sini tidak dijelaskan. Yang jelas beliau mendapatkan hadis itu dari Nabi, bahwasanya tidak halal seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir atau beriman dengan Allah dan Rasulnya berkabung lebih dari 3 hari kecuali untuk suaminya. Ya. Berikutnya hadis 3655. Ini semacam sekedar sanad yang baru. Kata beliau, wahadathanahu Syaiban ibn Farrukh qala hadathana Abdul Aziz yani ibn Muslim qala hadathana Abdullah ibn Dinar An-Nafi' bi isnadi hadith al-Lays mithla riwayatihi, sama dengan hadis sebelumnya dari Hafsah dan dari Aisyah, hadis tentang tidak halal wanita, seorang wanita berkabung terhadap seorang mayat lebih dari 3 hari kecuali atas suaminya. 3656. Ya, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Ghassan Al-Misma'i wa Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqul sami'tu Nafi'an yuhaddithu an Safiyyah binti Abi Ubaid annaha sami'at Hafsah bint Umar. Di sini jelas Hafsah yang tadi adalah anak Umar ibn Khattab. Zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi, tuhadithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis dari Nabi, bimithli hadithil Lays wa bin Dinar wa zada fa innaha tuhiddu alaihi arba'ata ashhurin wa asra, meriwayatkan hadis yang sama dengan hadis yang sebelumnya. Ya, kecuali di sini ada tambahan, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir atau beriman dengan Allah dan Rasulnya berkabung lebih dari 3 hari kecuali atas suaminya, tambahan di sini, maka untuk suaminya 4 bulan 10 hari. Ya, tambahan 4 bulan 10 hari itu ada di sini. Dan juga ada dalam hadis-hadis sebelumnya. Berikutnya 36 57. Saya hanya bacakan hadisnya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Rabi' qala haddatsana Hammad an Ayyub ha wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah jami'an an Nafi' an Safiyyah binti Abi Ubaid an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi makna hadithihim. Di sini tidak disebutkan nama istri nabinya. Dia hanya sekedar mengatakan dari sebahagian istri Nabi. Dan sudah kita ketahui bahwasanya hadis tadi itu diriwayatkan oleh berapa orang istri Nabi? 4 orang. Ya, Ummu Habibah, Zainab binti Jahash, Hafsah binti Umar, Aisyah binti Abi Bakar. Ya, Aisyah binti Abi Bakar. Itu sebagian istri-istri Nabi yang meriwayatkan hadis. Ini menunjukkan perhatian mereka sangat besar terhadap hadis ini. Bagaimana mereka mempraktekkannya dalam kehidupan mereka. 36 58. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Amrun, ya, wa Amrun, kalau sekarang kan pakai harakat kita bisa mengetahuinya, tapi ketika tidak ada harakatnya maka memang terkadang terjadi kekeliruan dalam membacanya, apakah Umar atau Amr. Ya, wa Amrun An-Naqid wa Zuhair bin Harbin wal lafdhu li Yahya qala Yahya akhbarana wa qala al-akharun al-akharuna haddathana Sufyan bin Uyayna an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تهد على ميت فوق 3 إلا على زوجها. Hadis ini sudah berkali-kali kita bacakan. Kemudian kita lanjutkan 36 59. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Hasan bin Rabi' qala haddatsana Ibnu Idris an Hisham an Hafsah an Ummi Athiyah. Ini yang baru. Ya, Ummu Athiyah, bukan lagi istri Nabi, tetapi Ummu Athiyah, seorang sahabat wanita yang tua. Ini tokoh terkenal dari para sahabat, dan dia memang seringkali memberikan peran yang sangat luar biasa dalam kehidupan generasi sahabat. Dia yang memandikan jenazah-jenazah wanita, ya, sampai anak Nabi yang dia yang memandikannya, Ummu Athiyah ini. Dan banyak sekali meriwayatkan hadis, terutama hadis bagaimana Nabi SAW perintahkan wanita itu untuk keluar ikut sama-sama meramaikan salat 2 hari raya. Ini juga beliau juga Ummu Athiyah, dia sangat tua tetapi perannya dalam dakwah, dalam agama luar biasa di masa sahabat Nabi SAW. An Ummi Athiyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qal la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Ya, ini hadis Ummu Athiyah, sama dengan hadis istri-istri Nabi yang lain. Ya, yang tadi 4 orang sama bunyinya. Ya. Kemudian di sini ada tambahan wala talbasu thauban masbughan. Ini tambahan dari dalam hadis Ummu Athiyah. Menjelaskan makna berkabung. Yaitu janganlah atau tidaklah wanita yang berkabung itu memakai pakaian yang dicelup. Ya. Yang dicelup artinya diberi warna-warna yang indah, dimotif, ya, diberi motif, pokoknya yang terkesan indah pakaian tersebut. Ini juga dilarang, dan ini tambahan dari hadis Ummu Athiyah, illa thauba asbin, kecuali pakaian yang dikenal dengan pakaian asaf. Ada sejenis pakaian yang dibuat di Yaman, dan ini pakaian keras, pakaian bukan untuk berhias-hias, bukan untuk mempercantik diri, tapi pakaian-pakaian biasa. Dan dia dari awalnya memang tidak terlalu dikesankan untuk berhias, hanya sekedar untuk dipakai. Ini dan bahkan dalam sebagian riwayat dia berwarna hitam. Ya, dia berwarna hitam. Illa thauba asbin. Kemudian yang kedua, wala taktahil. Dan jangan pula wanita yang berkabung itu memakai celak. Wala tamas sutiban. Dan jangan menyentuh wangi-wangian. Jadi berpakaian ini adab berkabung. Menghindari pakaian yang terkesan berhias. Kemudian menghindari hal yang berkenaan dengan mempercantik mata, memperindah mata dengan celak atau yang lainnya. Apalagi dengan sekarang ini banyak sekali peralatan-peralatan untuk menghiasi mata. Mulai dari bulu mata, hiasan untuk mewarnai kelopak mata, hiasan untuk mewarnai dalam mata, hiasan untuk mewarnai bulu mata itu sendiri bisa diganti. Ini semuanya termasuk dalam hal ini. Ya. Kemudian pakaian juga, pakaian ini pakaian biasa yang normal dipakai di rumah dan dia mesti dihindari pakaian yang terkesan berhias. Kemudian juga menyentuh wangi-wangian. Illa idza tahurat ya nubdzatan min qustin au adfarin. Ya, kecuali kalau dia suci, maka boleh untuk memakai wangi-wangian, tetapi hanya sedikit saja. Ya, wangi-wangian sedikit saja. Misalnya, maksudnya mungkin suci dari haidnya ketika masa iddah, ya, untuk menghilangkan aroma yang tidak bau, yang aroma yang tidak enak dicium, ya, ketika selesai masa haid. Boleh dia menggunakan wangi-wangian sedikit untuk menghilangkan aroma itu. Ya, ketika dia haid dalam masa berkabung itu 4 bulan 10 hari, maka dibenarkan dalam hadis Ummu Athiyah ini untuk menggunakan sedikit wangi-wangian untuk memberikan atau menghilangkan bau yang tidak sedap pasca berakhirnya masa haid. Ya, berakhirnya masa haid. Itu hadis yang ke 3659. Berikutnya hadis 3660. Imam Muslim mengatakan, wahaddatsanahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Numair qala wahaddatsana Amr an-Naqid qala haddatsana Yazid ibnu Harun kilahuma an Hisyam بهذا الإسناد وقال إن أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار. Tadi terjemahannya di atas apa? Yaitu hanya sedikit dari qust, sejenis cendana yang digunakan untuk membuat asap yang wangi, atau azfar, sejenis wangi-wangian, yaitu dipakai setelah dia suci dari haid dalam masa berkabung. Dia boleh memakai wangi-wangian hanya sedikit saja untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap pasca suci dari haid. Ini sekarang itu juga di inda adna tuhriha, yaitu awal dari masa sucinya. Artinya ketika dia sudah kering darahnya dan dia mulai mandi, sebelum mandi itu atau setelah mandi dia boleh pakai wangi-wangian dalam masa berkabung tersebut, tetapi sedikit dengan tujuan hanya menghilangkan aroma yang tidak sedap setelah masa haid berakhir. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 3661. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Abu Rabi' Az-Zahrani qala haddatsana Hammad qala haddatsana Ayyub an Hafsata an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalath. Kata Ummu Athiyah, kami dahulu di masa Nabi dilarang untuk berkabung atas seorang mayat lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali atas suami, 4 ashhurin wa 10. Maka selama 4 bulan 10 hari. Wala naktahil, maka kami tidaklah menggunakan celak. Wala natatayyabu, dan kami juga tidak memakai wangi-wangian. Wala nalbasu sauban masbughan, dan kami juga tidak menggunakan pakaian yang banyak motif-motifnya, yang terkesan berhias, yang dicelup. Ya, waqad rukhisa lil mar'ati, dan sungguh telah diberikan keringanan atas wanita fi tuhriha ketika habis masa haidnya saat suci, idza ghtasalat ketika dia apabila dia mandi, ihdahan ihdana idza ghtasalat ihdana min mahidiha ketika mandi janabah, mandi haid, boleh dia menggunakan wangi-wangian tetapi hanya sedikit. Fi nubdhatin min qustin aw nubdha, itu sedikit sekali. Ya, sedikit sekali hanya sekadar untuk menghilangkan bau, bukan untuk berwangi-wangian. Menghilangkan bau saja, bukan untuk berwangi-wangian. Dan ini secara tidak langsung menjelaskan kepada wanita-wanita muslimah dan kepada kita juga para laki untuk menyampaikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, bila mana berada dalam masa iddah 3 hari atau 4 bulan 10 hari bagi yang meninggal suaminya, untuk mengetahui tentang hukum-hukum iddah. Tidak boleh memakai celak yang berhubungan dengan dandanan di wajah, ya. Tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh memakai pakaian yang terkesan berhias, tentu di dalam rumah ataupun keluar rumah. Kalau keluar rumah tentu tidak boleh berhias, tentu hiasannya kan dalam rumah, berwangi-wangiannya dalam rumah. Maka ini tidak dibenarkan sama sekali, karena ini hukum masa berkabung yang dijelaskan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis Ummu Atiyah di sini. Sementara hadis istri-istri Nabi sebelumnya itu hanya sekedar larangan tanpa rincian dari hukum berkabung yang kita dapatkan dalam hadis Ummu Atiyah yang terakhir. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, bab yang ke-9 dan bab yang terakhir dari kitab talak. Ya, 9 bab. Sementara berikutnya bukan lagi kitab talak tetapi kitab al-li'an. Ya, li'an ini memang permasalahan rumah tangga juga antara pasangan suami istri, yaitu melakukan laknat-melaknat. Ya, ketika suami menuduh istrinya, bukan nuduh selingkuh ya, menuduh berzina. Kalau selingkuh masih umum. Ya, selingkuh masih umum. Tapi menuduh berzina, menuduh berzina, ini akan dilakukan atasnya al-mula'ana yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Sementara saya ingin menyimpulkan bab tentang perceraian ini, kalau kita teliti dari awal sampai 9 bab dari kitab bercerai, ini tentu menjelaskan tentang kita bahwasanya dalam pernikahan bagi pasangan suami istri tentu harus juga mengetahui hukum agama seputar perceraian. Dan banyaknya kekeliruan yang terjadi dalam masalah perceraian disebabkan karena ketidaktahuan kaum muslimin terhadap hukum seputar perceraian. Dan di sini sudah diberitahukan tentang secara global tentang hukum bercerai. Hukum bercerai, dan bercerai itu ada ketentuannya, bukan setiap marah mengeluarkan kata cerai, dan cerai itu mungkin hanya salah satu solusi dalam melewati problem rumah tangga. Dan terkadang cerai itu hukumnya bisa jadi wajib, terkadang cerai itu hukumnya bisa jadi haram, terkadang cerai itu hukumnya bisa jadi makruh, dan bahkan bisa saja menjadi sunnah. Jadi bukan perkara memang halal dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya para sahabat Nabi ada yang bercerai. Tetapi tidak seorang pun para nabi yang bercerai. Kita tahu bahwasanya ada di antara nabi itu yang punya istri kafir. Punya istri kafir. Ini menunjukkan bahwasanya kita sekarang dalam problem ketika sang suami sudah mengaji, sementara sudah menerapkan agama, sementara istri tetap tidak mau, dan tidak mau berjilbab misalnya, tidak mau hal-hal yang lain, maka jangan dijadikan sebagai jangan letakkan di depan mata kita kata cerai. Pertama kali coba lakukan proses-proses, tidak ada pelanggaran yang lebih besar daripada kekufuran. Tetapi tetap para nabi melalui proses tersebut, dan memang selama bukan seorang wanita yang jalang, seorang wanita yang menjajakan dirinya, yang mempertontonkan dirinya, tapi dia tetap menjaga agama, tentu ini pertanda bahwasanya mereka orang baik secara seorang dalam hitungan seorang istri. yang bisa menjaga dirinya untuk suaminya saja, seperti yang terjadi pada istri-istri Nabi. Istri Nabi Nuh kafir, tapi dia bukan wanita yang murahan, bukan seorang pezina. Ya, istri Nabi Lut juga demikian. Dia kekufuran, tetapi tetap bersama sampai turun hukuman Allah. Istri Nabi Nuh dihukum oleh Allah, istri Nabi Lut pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang kita petik dalam masalah talak ini, dia bukan solusi satu-satunya setiap ada masalah cerai, tidak, tetapi perlu pertimbangan-pertimbangan, perlu mempelajari. Dan cerai ini dalam apa yang kita baca itu disampaikan dalam keadaan tenang. Ini menunjukkan bahwasanya dia pertimbangan, bukan dalam keadaan marah. Disampaikan dalam keadaan tenang, bahwasanya kita sudah tidak bisa bersama kembali lagi, dan engkau saya ceraikan, dan dengan lafaz tiga kali, dan ini terhukum satu kali menurut pendapat yang kuat. Dan kita sudah pelajari itu dalam bab bahwasanya di masa Nabi, di masa Abu Bakar, 2 tahun di masa Umar tidak berlaku. 3 kali kata cerai itu untuk 3 kali cerai, tetapi untuk 1 kali. Sampai masa Umar, akhirnya Umar melihat bermudah-mudahannya orang menceraikan dengan 3 kali dalam 1 ucapan, maka untuk memberikan efek jera, maka Umar memberlakukan itu dalam hukumannya, dalam aturannya di pengadilan-pengadilan. Bahasanya apa? Suami yang mengatakan engkau saya talak 3, maka jatuh talak 3. Atau dia mengatakan engkau saya ceraikan, engkau saya ceraikan, engkau saya ceraikan, maka Umar untuk memberikan efek jera agar tidak dijadikan permainan lagi, menetapkan itu. Jadi itulah sekedar ringkasan dari bab talak. Dan ini menunjukkan bahwasanya talak itu ilmu agama, pembahasan ilmu agama yang mesti kita juga ketahui, mesti kita pelajari agar terhindar dari berbagai macam problem dalam perceraian. Banyak kasus-kasus ini, seorang suami dengan istrinya berhadapan dengan saya, dengan ustaz-ustaz yang lain. Sang suami membawa kertas, lembaran kertas yang banyak. Sang istri pun membawa demikian. Isinya adalah istri melaporkan bahwasanya suaminya pernah mengatakan begini, engkau saya ceraikan, atau pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Kalau begitu baiknya kita berpisah. Itu sebanyak-banyaknya, penuh lembaran-lembaran tersebut selama problem itu bermula. Ya. Ada 2 lembar atau 3 lembar isinya menceritakan ucapan-ucapan suaminya yang nas menceraikan, dan yang kinayah. Seperti tadi, pulanglah ke rumah, itu dibacakan semuanya. Sementara suami sama membawakan ucapan istrinya meminta cerai. Kata istrinya, kalau begitu ceraikan saja saya. Kalau begitu engkau pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Kata-kata itu dikumpulkan oleh suaminya. Ya, ini menunjukkan bahwa perkara yang seperti ini sangat banyak terjadi di antara keluarga-keluarga kaum muslimin, dan sudah layaknya keluarga kaum muslimin mempelajari ini. Mempelajari bagaimana berumah tangga dengan yang baik. Bukan hanya sekedar mempersiapkan materi, sudah punya pekerjaan yang mapan, punya gaji yang mapan, kemudian sudah pantas untuk menikah. Anda. Dia harus dibekali dengan bekal yang syar'i. Makanya di masjid ini, alhamdulillah sudah berlalu sudah beberapa kali diadakan diklat pranikah, baik untuk pemuda-pemuda muslim yang hendak menikah atau pemudi-pemudi muslimah yang hendak menikah. Ini karena kita melihat pernikahan itu ibadah. Pernikahan itu ibadah. Maka sebagaimana kita melatih, mempelajari cara tata cara salat, maka tata cara menikah pun harus dipelajari. Begitu juga dalam masalah talak. Juga memang bukan hanya sekedar menikah. Makanya nanti, karena memang saya lihat materi diklat pranikah itu memang hanya sekedar pernikah, tidak mungkin mereka mempelajari tentang talak. Ini kata mereka ini tidak baik. Ya. baru saja hendak menikah sudah dibicarakan perceraian. Nah, ini berarti ini diklat perceraian untuk orang-orang yang sudah berumah tangga. Untuk orang yang sudah berumah tangga agar tidak mudah baginya mereka, bagi mereka untuk menceraikan, dan kalau memang terpaksa menceraikan maka ada tuntunan-tuntunan yang benar dari agama. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini tanggal 31 ya, 11 Safar 14 39, 31 Oktober 2017, kita selesaikan bab perceraian, dan insyaallah besok kita lanjutkan ke bab al-li'an, yaitu sumpah laknat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk melanjutkannya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.